Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrar bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali merasakan kemudahan dari Allah dengan kelanjutan pembahasan kita di subuh hari ini insyaallah ta'ala, masih dalam pembahasan kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan intisari dari kitab Hadil Arwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Di pertemuan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah, fi annal jannata fauqa ma yakhturu bil bal, bahwa kenikmatan surga itu tak terbayangkan. Ya, itulah yang akan dirasakan dan didapatkan oleh para penghuni surga kelak, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Subhanallah, itulah yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya. Kata Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surat As-Sajdah ayat 16-17, bisa dilihat ya, surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Kata Allah Rabbul Alamin, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Subhanallah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tatajafa junubuhum ay tartafi'u junubuhum, lambung-lambung mereka itu jauh, anil madaji', dari tempat tidur mereka. Ini konteks ayat yang berisikan tentang sifat-sifat karakteristik yang dimiliki oleh hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, calon penghuni surga. Siapa mereka? Di antara ciri dan karakter mereka, di antara amalan-amalan yang mereka lakukan, tatajafa junubuhum 'anil madaji', perut-perut mereka, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Kok bisa? Ya, mereka meninggalkan kelezatan dan empuknya tempat tidur mereka itu menuju sesuatu yang lebih lezat, yang lebih mereka cintai, yaitu apa? Salatul lail, salat di tengah malam. Ternyata itu lebih mereka senangi, lebih mereka cintai, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih lezat dibandingkan mereka tertidur puas di tempat tidur mereka, di kasur mereka yang empuk. Subhanallah. Makanya kata Al-Imam As-Sa'di alaih rahmatullah ketika memberikan tafsir terhadap penggalan ayat ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, ay tartafi'u junubuhum 'an madaji'iha alladzidzah ila ma huwa aladzu indahum minhu wa ahabbu ilaihim wa huwa as-salatu fil lail wa munajatullah azza wa jalla. Lambung-lambung mereka terangkat jauh dari tempat tidur mereka yang begitu empuk, yang begitu mengenakkan, kepada sesuatu yang lebih lezat, lebih mereka cintai, yaitu solat lail, solat tahajud, dan bermunajat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, itu lebih enak jemaah sekalian. Demi Allah, itu lebih lezat dibandingkan apa yang kita dapatkan dari tempat tidurnya kita. Ketika seorang muslimah di tengah malamnya bangun, kemudian membaca doa bangun tidur, kemudian dia langkahkan kakinya untuk berwudu, kemudian dia melakukan qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, demi Allah kelezatan yang dia rasakan itu akan lebih lezat dibandingkan apa yang mereka dapatkan dari tempat tidur seempuk apapun tempat tidur itu. Tidak akan bisa mengalahkan kelezatan yang mereka lakukan, tak kalah mereka berdiri bermunajat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi salat lail tersebut memiliki ciri khas tersendiri, jauh dari pandangan manusia. Ya, bahkan terkadang istrinya sendiri, anak-anaknya tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Subhanallah. Bertambah kelezatan tersebut tak kalah dia bersendirian beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah manusia terlelap dalam tidurnya, dia bangun untuk bermunajat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, yad'una rabbahum. Ya, dalam salat malam tersebut mereka senantiasa berdoa meminta kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan, kemaslahatan dunia dan agama mereka. Mereka berdoa meminta kepada Rabbnya agar dijauhkan dari kejelekan-kejelekan yang menimpa dunia dan agama mereka. Khaufan wa tama'. Terkumpulkan dua sifat ini pada mereka. Khaufan wa tama'. Khauf, ya, mereka berdoa kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama', dalam keadaan ya disertai rasa takut dan tamak, rasa harap. Terkumpulkan dua sifat ini, subhanallah. Ya, mereka-mereka yang bangun di tengah malam tersebut, mereka-mereka yang berdoa kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, itu mengumpulkan dua sifat ini, khauf dan tama. Ya, diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau alaihi rahmatullah, jami'ina bainal wasfain, mereka-mereka itu mengumpulkan dua sifat, khaufan an turadda a'maluhum wa tama'an fi qabuliha, khaufan min azabillahi azza wa jalla wa tama'an fi thawabiha. Mereka-mereka mengumpulkan dua sifat itu, rasa takut amalan mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ciri khas dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir jangan-jangan amalan kebaikan, amalan soleh yang dia lakukan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap ini, jamaah sekalian, diterangkan oleh para ulama, akan timbulnya rasa khawatir amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seorang muslim dan muslimah untuk lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, akan memicu dan mendorong seorang muslim dan muslimah untuk lebih memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaatnya. Ya, merasa khawatir amalannya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, kata para ulama, akan mendorong seorang hamba muslim dan muslimah untuk senantiasa memperbaiki amalan ibadahnya. Beda keadaannya, beda kondisinya dengan orang yang tertipu dengan amalannya. Ya, merasa amalannya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dijadikan oleh syaitan untuk menjerumuskannya malas beribadah, merasa cukup dengan ibadah yang telah dia lakukan. Na'udzubillah. Ya, khawatir. Ya, dia khawatir, mereka khawatir amalan mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'an fi qabuliha, tapi bersamaan dengan itu juga mereka berharap, mereka berharap agar amalan-amalan mereka itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pelajaran untuk kita semuanya, jangan pernah terlena, jangan pernah tertipu dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, karena kesemuanya itu bagian dari perkara gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu apakah amalan kita itu diterima di sisi Allah ataukah tidak. Ya kan? Ada yang tahu amalannya diterima? Enggak ada. Enggak ada seorang pun dari kita, enggak ada. Ya, enggak ada. Yang ada itu adalah usaha kita untuk melakukan amalan tersebut betul-betul mencocoki apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjalankan perintah tersebut, amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajiban kita adalah berdoa agar kemudian amalan ibadah yang kita lakukan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan, ya, memastikan bahwa amalan tersebut diterima oleh Allah, itu enggak seorang pun dari kita yang mengetahuinya. Maka dari itu semuanya, hendaknya setiap muslim dan muslimah kemudian lebih terpacu, lebih termotivasi untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas dari ibadah yang dilakukan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga merasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga merupakan orang-orang yang senantiasa berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan Allah dan berharap balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergabung, terkumpul dua sifat ini pada mereka, rasa khawatir, rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Masuk semua dalam kategori infak di sini adalah infak yang wajib, zakat maupun yang bersifat sunnah. Masuk semua. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui, ya, apa-apa yang telah dipersiapkan dari beragam kenikmatan yang menyejukkan pandangan mereka dari bidadari dan nikmat-nikmat yang lainnya sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Subhanallah, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa ta'ammal kaifa qabala ma akhfauhu min qiyamil lail bil jazaa' alladhi akhfahu lahum mimma la ta'lamuhu nafsun. Maka coba perhatikan, coba renungkan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, bagaimana Allah Rabbul Alamin menyembunyikan balasan yang disebabkan perbuatan mereka, yaitu qiyamul lail, salat malam yang mereka sembunyikan. Karena salat malamnya disembunyikan dari pandangan manusia, ya. Karena ibadah mereka itu mereka sembunyikan dari penglihatan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas apa yang mereka lakukan tersebut dengan sesuatu yang Allah sembunyikan, yang Allah persiapkan, bahkan tidak seorang pun dari kalangan manusia yang mengetahui dari balasan tersebut. Subhanallah. Ya, buah dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa qabala qalaqahum wa khawfahum wa tirabahum ala madaji'ihim hina yaqumu ila salatil lail bi qurratil a'yun fil jannah. Dan perhatikan pula, cermati pula, renungkan pula bagaimana Allah Rabbul Alamin membalas kekalutan, ketakutan, kegoncangan mereka di atas tempat-tempat tidur mereka ketika mereka bangkit untuk sholat malam. Ya, mereka enggak merasa ketenangan, ya. Wah, masya Allah, gimana pun empuknya tempat tidur mereka itu, kasur mereka, mereka tidak merasakan ketenangan, ya. Ada timbul rasa cemas, ketakutan, kegoncangan bangun mereka dalam rangka untuk menegakkan sholat malam, bermunajat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan tersebut, dari kegoncangan tersebut yang berada di hati mereka, Allah balas dengan apa? Qurrati a'yun, dengan kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan pandangan mereka, ya, dari kalangan bidadari dan kenikmatan-kenikmatan lainnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini juga, ya, disebutkan oleh para ulama, salatul lail, salat malam itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk melatih dirinya mengikhlaskan ibadah kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ingin belajar ikhlas, ingin selalu menumbuhkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, maka sering-sering melakukan ibadah yang tidak dilihat oleh orang. Salah satunya qiyamul lail, ya. Untuk bisa melahirkan keikhlasan dalam beribadah, kita bisa latih dirinya kita dengan apa? Membiasakan melakukan ibadah yang tidak dilihat oleh manusia. Qiyamul lail, ya, puasa, sedekah, kalau memungkinkan kesemua itu untuk kita sembunyikan, maka itu yang lebih afdol, ya, itu yang lebih bagus. Sedekah kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, ya, dan itu lebih bagus, ya, dilakukan. Tapi kalau di situ ada kemaslahatannya untuk kaum muslimin, semisal memberikan contoh kepada mereka, memberikan rangsangan kepada mereka agar mereka juga semangat bersedekah, maka itu yang lebih afdolnya, seraya tetap menjaga keikhlasan yang berada di hati dan niatannya kita. Ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipermudah untuk senantiasa bermunajat kepadanya di tengah malam, tak kalah manusia terlelap dari tidurnya. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari ibadah yang mulia ini, yang merupakan kebiasaan para orang-orang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail fa innaha da'bus solihin." Katanya, hendaknya kalian menegakkan qiyamul lail tersebut. Karena sesungguhnya qiyamul lail, salat tahajud, salat malam itu merupakan ciri khas dan kebiasaan dari orang-orang soleh. Ini merupakan perkara yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, ambil bagian dari sholat lail tersebut. Ya, kalaupun gak bisa sama sekali karena satu dan lain hal dari udzur-udzur yang syar'i, ya, maka jangan tertinggal dari sholat witir, itu yang paling minimal. Ya, jaga tuh. Ya, kalau memang gak bisa karena sesuatu yang tidak memungkinkan untuk sholat tahajud, maka jangan tinggalkan sholat witirnya, itu yang paling-paling minimal. Kemudian kata beliau, wa fis sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abdurrahman ibn Sahar. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Rabbul alamin berfirman, a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar wa misdaqu dhalik fi kitabillah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadits qudsi yang berada di hadapan kita ini adalah sebuah hadits qudsi yang mulia. Kata Allah Rabbul Alamin, a'dattu li'ibadi as-solihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya, itu menunjukkan surga itu sudah ada. Ya, karena Allah sebutkan ini dalam konteks apa? Fi'il madhi. Ya, sudah ada tuh. Ini salah satu dalil yang menunjukkan surga itu sudah ada sekarang ini. Ya, a'dat li'ibadiyas solihin, aku telah mempersiapkan, telah dipersiapkan, sudah ada itu surga itu. Ya, aku telah persiapkan, ya, untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah dilihat. Ya, subhanallah. Makanya tadi itu fi annal jannata fauqa ma yakhtur bilbal, bahwa kenikmatan surga itu sesuatu yang tidak terbayangkan. Ya, inilah dalilnya ini, ya. Ya, dengan apa yang tadi kita bacakan tadi dalam surat As-Sajdah. Memang enggak terbayangkan sama sekali. Oh, enggak pernah kita lihat sebelumnya. Enggak pernah kita dengarkan sebelumnya, dan enggak pernah terlintas dalam benak kita sebelumnya. Subhanallah. Subhanallah. Ya, itulah kenikmatan surga. Itulah kenikmatan surga. A'dattu li'ibadiyas solihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Subhanallah. La ilaha illallah. Betapa ruginya kita kalau kita tidak termasuk dari orang-orang yang telah dipersiapkan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya kerugian. Ya. Bukan kerugian dunia, bukan kerugian harta, jabatan, pangkat, bukan. Tapi inilah yang sebenar-benar kerugian. Ketika kita diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, itulah sebesar-besar dan sebenar-benar kerugian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka dan mengharamkan untuk masuk ke dalam surga-Nya. La ilaha illallah. Wa misdaqu dzalik fi kitabillah, dan pembenaran dari apa yang disebutkan tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan, apa yang telah dipersiapkan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang akan menyejukkan pandangan mereka, masuk dalamnya bidadari dan nikmat-nikmat yang lainnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan dari perbuatan-perbuatan amalan mereka selama di dunia. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, bahwa untuk menggapai surga Allah itu harus ditempuh dengan sebab, yaitu melakukan amalan kebaikan. Ya, jangan mimpi. Ya, tapi sebagai seorang muslim dan muslimah, berupaya semaksimal mungkin untuk mempersenjatai dirinya, untuk membekali dirinya dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang sesuai dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa fi hadis Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala musyammirun lil jannah. Ya. Tidakkah ada orang yang merindukan surga Allah? Tidak adakah di antara kalian yang mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah? Di dalam riwayat yang lain disebutkan para sahabat langsung mengatakan, kami wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang merindukan surga Allah, kami adalah orang-orang yang senantiasa bersiap-siap melakukan sebab amalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala musyammirun lil jannah. Tidakkah di antara kalian yang merindukan surga Allah, Rabbul Alamin, tidakkah di antara kalian yang melakukan persiapan untuk masuk ke dalam surga Allah, Rabbul Alamin? Inna fil jannata la khatara laha. Sesungguhnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tak terbayangkan, enggak akan bisa dibayangkan oleh pikirannya kita. Hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la'u. Dan surga itu demi Rabb Ka'bah, demi Allah Rabbul Alamin, nurun yatala'la'u, merupakan cahaya yang berkilau. Ya, enggak ada di surga itu malam hari, enggak ada. Ya, enggak ada surga. Yang ada cuma cahaya saja. Subhanallah. Ya, enggak ada lagi siang malam, enggak ada. Pergantian hari enggak ada lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ada cuma cahaya. Subhanallah. Wa raihanatun tahtazzu. Dan dalam surga tersebut terdapat aroma yang semerbak, yang harum. Wa qasrun masyid. Dalam surga terdapat istana yang megah. Wa nahrun muttaridun. Dalam surga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Wa thamaratun nadhijatun. Dan dalam surga tersebut juga terdapat buah-buahan yang banyak lagi manis-manis. Wa zaujatun hasna'u. wa jamilatun, dan istri-istri yang cantik mempesona. Subhanallah, luar biasa. Ya. Wa hulalun katsiratun, dalam surga tersebut terdapat perhiasan yang banyak. Wa maqamun fi abadin fi darin salimatin. Surga itu adalah tempat yang abadi, negeri yang aman. Gak ada lagi yang lebih aman dibandingkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada tempat ya di dunia ini yang seseorang bisa merasakan keamanan, kenyamanan, itu keamanan, kenyamanan yang bersifat semu, sementara. Betul enggak jemaah sekalian? Sementara saja. Ya. Beda dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, tidak ada kekoncangan, enggak ada lagi. Semua telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak terbayangkan. Wa faakihatin khudratin wa habratin wa na'matin wa mahallatin 'aliyatin bahiyah. Di dalam surga tersebut terdapat buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya ya. Kemolekan ya, kenikmatan yang berada di tempat yang tinggi lagi enak. Subhanallah. Jadi apapun yang kita minta ada semuanya. Ya, mau apa saja ada semuanya. Ya, maka fokus untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan prioritas kehidupan kita adalah untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Itu muslim dan muslimah yang cerdas. Itu muslim dan muslimah yang tahu persis hakikat dari penciptaan dia di dunia ini. Itu muslim dan muslimah yang betul-betul tahu akan tujuan hidup dia, yaitu apa? Untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fahayya ala jannati adn fa innaha manazilukal ula wa fiha al mukhayyamu walakinna sabiyul adu fahal tara na'udu ila autanina wa naslamu. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah memetikkan sebuah penggalan syair. Kata beliau, fahayya ala jannati adn fa innaha, maka mari kemari menuju surga adn ya. Fa innaha manazilukal ula wa fihal mukhayyamu, karena surga adn tersebut adalah tempat tinggal kamu pertama ya, Adam alaihi salam, kan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata penyair Arab ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, mari kemari untuk menuju surga Aden, karena itu tempat tinggal kamu pertama, itu bapak kita Adam alaihi salam ya, manusia pertama itu berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa fihal mukhayyam, di dalam surga tersebut terdapat kemah-kemah. Walakinnana sabiyul al-adu ya, akan tetapi sangat disayangkan kita ini terbelenggu, tertawan dengan musuhnya kita ya. Apa itu? Hawa nafsunya kita, itulah yang menawan kita, itulah yang membelenggu kita. Terkadang kita lebih mendahulukan hawa nafsunya kita, naudzubillah, dibandingkan ketaatan kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menahan kita, yang membelenggu kita, itulah musuhnya kita, hawa nafsunya kita. Fahal tarana udu ila autanina wa naslamu, maka dapatkah suatu saat kita bisa pulang ke tanah airnya kita kembali dengan selamat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya jemaah sekalian, dan semoga Allah Rabbul Alamin memudahkan langkah-langkah kita semuanya untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Rabbul Alamin di hari yang tidak lagi berguna harta, pangkat, jabatan, istri dan anak-anak, di hari yang penuh dengan kengerian, di hari yang tidak ada perlindungan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.